Inilah doa kami bagimu Tuhan. Yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi salah. kehendak-Mu. Bersama berikan kemuliaan bagi Dia yang layak. Haleluya.